Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal ahibbah rahimakumullah jami'an, nuwasul darsana fi Rawdatul Anwar fi siratul Nabi al-Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pelajaran sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Selain kita mempelajari perjalanan sejarah kehidupan dan dakwah Rasulullah alaihi salatu wasalam, pun ini pun juga sebagai upaya untuk meniti jejak beliau dan meneladaninya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat meneladaninya. Seluk beluk perjalanan kehidupan beliau, baik pada kepribadian beliau, demikian pula dalam dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Dan tentunya kita semakin bertambah cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula para sahabatnya, sehingga dengan itu semakin bertambah amal soleh, semakin bertambah pula berbagai macam amalan sunnah yang bisa kita amalkan. Pada pertemuan yang terakhir, apa yang kita bahas, Dafa? Saya berkumpulnya para pemimpin Quraisy, para pembesar Quraisy di Darun Nadwah. Berkumpul untuk apa? Nah, untuk mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Bahkan lebih daripada itu, mereka menyepakati sebuah kesepakatan. Apa itu? Untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana jalannya rapat itu, bagaimana? Nah, entah bagaimana jalannya rapat itu, bagaimana, coba ceritakan, bisa diceritakan ya. Endak, ayo ah. Sofyan, yes. Ada iblis yang menyamar. Menyamar sebagai apa? Eh? Syekh. Syekh An-Najdi yang nampak berwibawa. Ya. Thayyib. Terus apa lagi yang bisa antum ceritakan? Untuk mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Alasannya apa mengusir itu? Hah? Udah enggak ganggu lagi. Udah selesai ya. Terserah mau apa Rasul di luar sana, terserah ya. Nah. Yang penting enggak ganggu kita lagi. Terus? Ya. Malah bikin apa? Malah banyak pengikutnya. Nah, dengan dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam justru beliau mengumpulkan kekuatan yang kemudian justru akan menyerang kita, ya. Menyerang orang-orang Quraisy. Terus? Tapi sebelumnya, Syekh Najdi gimana? Syekh Najdi ini gimana? Dia menyangkal pendapat yang pertama tadi. Oh ya sudah, nah sudah, tayyib. Tayyib, jadi pendapat yang kedua? Memenjarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi ala alihi wasallam. Terus? Nah? Tutup pintu, gembok rapat-rapat. Terus? Nah, jangan dipenjara, nanti para sahabatnya kenapa? Enggak terima, akan membebaskan. Pasti kabar dipenjarakannya Nabi itu pasti akan terdengar oleh para sahabat yang lainnya. Tentu para sahabat enggak akan terima dan pasti akan berusaha untuk membebaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para sahabat mereka lebih cinta kepada Rasul daripada apa? Ayah-ayah mereka sendiri dan anak-anak mereka sendiri. Nah, perhatikan yang lain. Ini anak-anak ini perhatikan. Tayyib. Dan inilah pun juga suatu kudwah bagi kita. Ya. Teladan dari para sahabat bagaimana cintanya mereka kepada Rasul alaihi salatu wasallam, siap menumpahkan darah mereka demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan mereka lebih cinta kepada Nabi daripada bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka demi membela Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Adapun di zaman kita sekarang ini adalah membela sunnahnya. Ya. Nah, membela sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, tidak dibiarkan berbagai macam bentuk pelecehan terhadap sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Naam ya Sufyan, lanjut. Nah, yang ketiga. Tayyib. Ewa, memilih pemuda yang kuat, yang cerdas, pilihan. Para pemuda tangguh, pilihan dari berbagai macam kabilah di Arab, ya. Tayyib. Terus hewa, terus mereka dipersenjatai dengan senjata yang tajam, siap untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan satu gerakan yang kompak membunuh bersama-sama, ya. Nah, secara bersamaan membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian darah Nabi di apa? Diapakan darahnya? Dibagi-bagi. Ya, ini agar nampak semuanya bertanggung jawab, ya, agar nampak bahwa semua itu merupakan tanggung jawab kabilah-kabilah tersebut, ya. Nah, sehingga dengan itu Banu Abdul Manaf nggak bisa berbuat apa-apa, ya, untuk memerangi Quraisy semuanya karena mereka para kabilah dari suku Quraisy ini terlibat semuanya, ya. Terus, Ish? Gagal. Walhasil ini yang disepakati, ya, ini yang disepakati, yang disetujui oleh Syekh An-Najdi ini, subhanallah. Nah, walhasil kemudian para hadirin peserta rapat semuanya sepakat, ya, dengan pendapatnya Abu Jahal ini. Itulah yang kemudian akan diterapkan, ya, membunuh Rasul alaihi salatu wasalam dengan tata cara yang telah disepakati tadi. Wallahul musta'an. Dan disinilah nanti akan kita lihat di antara kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'simuka minan nas. Ya, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah melindungimu dari segala macam kejelekan manusia. Nah, artinya secara fisik tidak akan ada seorang pun juga yang bisa sampai membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini janji Allah. Ya, wallahu ya'simuka minan nas, bagaimanapun juga kuatnya rencana mereka membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak akan bisa. Nah, baik, kita baca yang berikutnya. Peristiwa yang berikutnya setelah kesepakatan, ya, rapat dari para pembesar Quraisy, dan yang kemudian mereka pun juga memang betul-betul mau menerapkan kesepakatan tersebut. Allah rahimahullahu ta'ala, baina tadbiril Quraisyin wa tadbirillah subhanahu wa ta'ala, antara rencana makarnya orang-orang Quraisy dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka punya rencana makar yang sedemikian, bahkan dikatakan kuat rencana mereka ini dengan cara yang amat sangat halus, amat sangat samar. Tapi pun juga Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya, ya, tidak akan membiarkan Rasul alaihi salatu wasalam disakiti ataupun juga akan tertimpa doror pada beliau alaihi salatu wasalam. Nah, Allah punya rencana, ya. Mereka punya rencana, demikian pula Allah punya rencana. Mereka punya makar, Allah pun juga punya makar, membalas makarnya mereka. Ya. Nah, qala rahimahullah, wa min tabi'ati mithli hadzal istima'i sirriyyati lil ghayah. Dan di antara kebiasaan pertemuan rahasia seperti ini yang memiliki ghayah, yang memiliki suatu tujuan, ya, suatu rencana, yaitu pembunuhan Nabi alaihi salatu wasalam, tentunya wa alla yabdua ala satuhi dhahiri ayu harakatin tukhaliful yaumiyat. Sebuah rencana rahasia pasti, ya, diinginkan, diharapkan tidak nampak di tengah-tengah manusia ala satuhil zahir, di tengah-tengah permukaan, ya, itu tengah-tengah manusia tidak nampak, ya, segala macam bentuk gerakan, ya. Nah, ayu harakah, segala macam bentuk gerakan, segala macam bentuk rencana, ya, segala macam bentuk aktivitas, tukhaliful yaumiyat, yang menyelisihi kebiasaan sehari-hari. Artinya bagaimana? Mereka tetap mengkondisikan aktivitas sehari-harinya wajar-wajar saja. Tidak ada yang mencolok, tidak ada yang mencurigakan. Mereka mengusahakan keadaan yang seperti itu. Ya. Nah, demikian pula yang tidak sampai tughayyirul adatil mustamirrah. Ya. Nah, gerakan apapun juga, aktivitas apapun juga yang bisa merubah kebiasaan yang berjalan sehari-hari. Ya. Artinya kebiasaan yang berjalan sehari-hari ini tetap normal, wajar saja, ya. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan, ya. Jangan sampai menimbulkan apalagi gejolak dari manusia. Nah. Sehingga hatta la yashumma ahadun raihata ta'amuri wal khatar. Sehingga tidak ada seorang pun juga yang mencium, ya, aroma atau bau daripada rencana busuk, persengkongkolan, dan bahaya yang akan ditimpakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Wala yaduru fi khuldi ahadin anna hunaka humudan yumbi'u 'anil syarr. Dan tidak pula muncul dari salah seorang manusia ini bahwasan di sana, agar enggak bisa diketahui ya oleh manusia, bahwasanya ada upaya ini persekongkolan ya. Naam yumbi'u 'anil syarr, yang muncul dari kejelekan. Nah, walhasil ini maksudnya mereka orang-orang Quraisy ini yang telah menyepakati kesepakatan tersebut berusaha mengupayakan agar keadaan tetap normal saja, dan rencana mereka ini betul-betul tersembunyi ya. Nah, jangan sampai ada orang yang tidak berkepentingan mengetahui rencana mereka tersebut. Nah, wa kana hadza makran min Quraisy, dan inilah makar dari orang-orang Quraisy ya. Dan inilah makarnya orang-orang Quraisy yang muncul dari kesepakatan rapat sebelumnya. Walakinnahum makaru bidzalika Allah, akan tapi dengan itu sebenarnya mereka berbuat makar kepada Allah azza wa jalla. Nah, فَخَيْبُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ, maka kerugian mereka, kegagalan mereka itu dari arah yang tidak mereka duga, dari arah yang tidak mereka sangka. Artinya sedemikian rapinya mereka atur siasat dan strategi itu ya, tapi pun juga mereka akan mendapatkan kegagalan ya. Nah, hancur rencana yang mereka upayakan tersebut. Min haitsu la yash'urun, ya, dari arah yang tidak mereka duga-duga sama sekali. Nah, ini hancur berantakan ya, enggak berhasil usaha mereka tersebut walaupun sedemikian rapinya. Faqad nazala Jibril wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimu'amarati Quraisyin ya. Malaikat Jibril turun tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Wa akhbara an-nabiyya, dan malaikat Jibril memberitakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam bimu'amarati Quraisyin ya. Mengabarkan kepada Nabi akan persekongkolan, rencana busuk mereka orang-orang Quraisy ini ya. Nah, rencana pembunuhan kepada Nabi alaihi salatu wasalam sudah dibocorkan oleh malaikat Jibril. Ini sebagai bentuk bukti penjagaan Allah kepada nabinya. Wa azina lahu bil hijrah, dan Allah mengizinkan hijrah untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah saat-saat yang ditunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin yang kita baca, ketika Abu Bakar bersiap-siap untuk hijrah, Rasul menahan Abu Bakar ini agar bersabar, karena Rasul ingin bersama Abu Bakar ketika hijrah sampai ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah saatnya, sudah tiba ya. Saat untuk hijrah sudah tiba. Wa azina lahu bil hijrah wa haddada lahu waqtal khuruji, dan menentukan waktu keluarnya ya untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Malaikat Jibril langsung yang menentukan, membatasi kapan harus keluar dari kampungnya ini ya, dari rumahnya. Barakallahu fikum. Nah, kapan waktunya ya, juga sudah di, terangkan kepada Rasulullah SAW. Wa bayyana lahu khutwatar raddi, dan menerangkan kepadanya tentang cara membalas, ya, melawan ala makri Quraisyin, ya, menerangkan cara membalas atau melawan makarnya orang-orang Quraisy ini, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, sama pula dibalas dengan cara yang halus, ya. Orang-orang Quraisy mereka punya rencana yang amat sangat halus, tersembunyi. Pun juga demikian, ya. Kata malaikat Jibril kepada Rasul SAW, faqal la tabit hadhil laila, ya. Nah, malam ini kamu jangan tidur, ya. Ala firasyika allazi kunta tabitu alaihi, malam ini kamu jangan tidur di atas pembaringanmu, ya, di atas tempat tidurmu yang engkau biasanya tidur di atas tempat tidur tersebut, ya. Nah, jadi malam ini jangan nginap di rumah, ya. Nah, jangan tidur di rumah, bahkan jangan tidur di tempat tidur yang biasanya. Demikian kata malaikat Jibril alaihi salam. Nah, di mana malam itu merupakan malam apa namanya, saat-saat, ya, para pemuda ini hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sebelum malam tiba, wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fi nahri adh-dhahirah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di waktu siang bolong, ya. Nah, di waktu siang hina yastarihun nasu fi buyutihim, hina yastarihun nas fi buyutihim, ketika manusia istirahat di rumah-rumah mereka, ya, di siang hari ketika manusia pada istirahat panas, ya, berteduh di rumah mereka masing-masing, di saat itulah Rasul alaihi salatu wasallam keluar, ya. Nah, demikian pula tidur siang ini juga merupakan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, ya. Nah, qilu fa inna syaitan la yaqil, laksanakanlah tidur siang, qailulah, ya, karena setan itu tidak pernah tidur siang. Ya, sunnah secara khusus yang lebih ansab, yang lebih pas itu adalah waktu di siang hari sebelum zuhur, ya. Itu yang disebut dengan qailulah, istirahat berbaring di siang hari ketika panas terik, ya. Nah, yang lebih tepatnya, lebih utama adalah sebelum zuhur, ya. Yang dimaksud dengan qailulah, waktu yang sedikit, ya, sejenak istirahat. Barakallahu fiik. Nah, karena kebiasaan syaitan itu adalah tidak tidur siang, maka selisihilah, jangan seperti setan, ya. Nah, dan ini pun juga kebiasaan manusia, ya, di zaman itu, ya, istirahat di siang hari. Walhasil, di saat itulah Rasul SAW keluar, ya, kemana? Wa ila baiti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, keluar ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tentunya dengan sembunyi-sembunyi, ya. Nah, wa abrama ma'ahu umural hijrah, wa abrama ma'ahu umural hijrah. Dan kemudian Rasul SAW membicarakan, membahas, berunding, ya, dengan Abu Bakar tentang perkara hijrah, tentang urusan hijrah, ya. Nah, perkara-perkara yang terkait dengan hijrah dirunding, bagaimana caranya, bagaimana strateginya, bagaimana apa yang perlu dipersiapkan dan seterusnya. Nah, barakallahu fiik. Ha, Enggak ada Rasul punya sajadah kemudian bisa terbang, enggak ada. Ya. Nah. Barakallahu fiik. Enggak ada kemudian cerita Nabi itu tiba-tiba sudah ada di Madinah, kemudian balik lagi ke Mekah. Ya kecuali ketika pada waktu Isra Mi'raj, na'am hadza wa'dih, kita imani, kita yakini. Nah, enggak pernah punya kesaktian, ya. Sebagaimana yang mereka-mereka katanya punya kesaktian, ya. Sekarang sudah di Mekah, kemudian sholat Jumat di sana, kemudian saya balik lagi ke rumah selesai. Nah, enggak punya tunggangan yang aneh-aneh, ya. Biasa saja seperti manusia biasa, ya. Kita lihat di sini bagaimana beliau alaihi salatu wasalam, mereka nabi pun juga mengupayakan yang namanya usaha, ikhtiar, ya. Yang manusiawi, ya. Ikhtiar, usaha manusia biasa. Nah, padahal nabi, ya. Padahal nabi alaihi salatu wasalam, tentunya kalau punya yang aneh-aneh, kesaktian seperti itu, nabi paling berhak seperti itu, ya. Nah, barulah fik mungkin akan sembunyi di dalam kamar, kemudian celing hilang. Enggak ada yang aneh-aneh kecuali memang perkara-perkara yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wajar semuanya seperti manusia biasa. Tapi kita lihat ini pun juga beliau berunding rencana bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, manusia biasa. Ya. Lalu fajahaza rahilataini ahassal jihaz, ya. Wajahaza ar-rahilatain, kemudian mereka berdua mempersiapkan dua tunggangannya, ya, yang telah sebelumnya dipersiapkan oleh siapa, ikhwah? Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kasih makan yang zain, yang kuat, ya. Nah, maka keduanya, ya, mempersiapkan kedua tunggangannya ahasal jihaz dengan persiapan yang amat sangat semangat, ya. Nah, optimis, ya. Bukan loyo, bukan penuh dengan kekhawatiran. Waduh, bagaimana ini? Waduh, bagaimana? Nah, ahasal jihaz dengan penuh keyakinan. Nah. Dan ini pun juga ibrah bagi kita juga, ya, kalau sudah bertekad melakukan kebaikan, ya. Nah, semangat, optimis, ya. Nah, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, sudah tekad bulat, maka bertawakallah kepada Allah, pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum mau mondok ke mana yang antum inginkan, ya. Sudah direncanakan semuanya, berbagai macam keperluan dan perlengkapan dipersiapkan semuanya. Udah, bismillah, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan wah nanti di sana begini, nanti di sana begitu, nanti ini, nanti itu, enggak ada sudah. Ya. Yang dipikirannya adalah belajar bagaimana dapat ilmu sebanyak-banyaknya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bayangan-bayangan, waduh panas, waduh payah, waduh nanti begini, enggak ada sudah. Ya. Nah. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak ada was-was nanti begini nanti begitu. Ya. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fajahaza ar-rahilatain ahasal jihaz wasta'jara Abdullah ibn Urayqit al-Laitsi. Nah. Dan kemudian mereka berdua menyewa orang yang bernama Abdullah bin Urayqit al-Laitsi. Nah, siapa dia? Wa kana ala dini Quraisy. Yang mana dia ini berada pada agamanya Quraisy, musyrik, ya. Nah, tapi disewa ini orang, ya. Barakallahu fik. Bukan muslim, ya. Nah, barulah fik, ini pun juga demikian Rasul dan sahabatnya ini masih menempuh cara-cara yang manusiawi, ya. Nah, barulah fik, bagaimana bisa menempuh, ya, jalan sampai ke Madinah karena apa namanya cara yang diupayakan itu bukanlah langsung menuju Madinah, bisa dipahami. Nah, tapi berputar arah terlebih dahulu ke belakang untuk menipu orang-orang Quraisy, bisa dipahami. Nah, jadi apa posisi Mekah itu di selatannya Madinah, ya. Nah, walhasil Madinah di utaranya Mekah sana. Jadi enggak langsung ke utara sana, tidak, ya. Nah, tapi justru berbalik arah terlebih dahulu, ke arah selatan terlebih dahulu mereka ini, ya. Nah, tentunya ini kan bukan jalan yang biasa dilalui oleh manusia, sehingga mereka pasti cari jalan, ya kan? Nah, kemudian melambung, ya, ke belakang dulu, ke arah selatan terlebih dahulu, untuk mengelabui, ya, orang-orang Quraisy dan untuk menghilangkan jejak, ya. Nah, strategi, cara juga, siasat, ya. Nah, ke arah belakang terlebih dahulu, ya, dari Mekah ini seperti itu. Sehingga nanti karena ini bukan jalan yang biasa dilalui manusia, mereka perlu orang yang ahli, ya, mengetahui jalan ke Madinah dari arah lain, begitu. Sehingga menyewa ini Abdullah bin Uraiqat al-Laitsi wa kana ala dini Quraisyin. Dan bagaimana akhir keadaan orang ini? Ya, memang amanah dia, ya, enggak membocorkan rahasia wallahu a'lam bissawab, namun di akhirnya dia tetap di atas agama orang-orang Quraisy. Ya, tetap dalam keadaan musyrik. Ya, ini orang tetap dalam keadaan musyrik, wallahul musta'an. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal menempuh jalan yang sedemikian beratnya bersama Nabi, nah, bersama pula manusia terbaik setelah Nabi, sahabatnya, Abu Bakar Siddiq, namun na'udzubillah tidak dapat hidayah. Ya. Tidak dapat hidayah. Kasihan, ya. Orang-orang yang enggak dapat hidayah, kasihan. Tiap hari seperti Rasul ini tentunya amat sangat dekat, ya. Nabi langsung dapat ilmu dari Nabi, ya. Namun hidayah, ya, tangan Allah tertutup, ya, untuk menerima hidayah tersebut, ya. Artinya pelajaran bagi kita juga, ya, jangan seperti orang ini. Tiap hari kita dengar ilmu, tiap hari kita dengar nasihat, tapi enggak ada yang masuk ke dalam hati kita. Ini tanda malapetaka bagi kita, ya. Nah, tanda malapetaka bagi kita, waliyazubillah. Nah. Baik, kita baca berikutnya. Apa tujuannya Rasul SAW dan Abu Bakar menyewa orang ini? Liyakuna dalilan lahuma fit tariq. Ya, untuk menjadi penunjuk jalan, ya, bagi mereka berdua. Ya. Nah. Kait, ya. Nah, jadi penunjuk jalan. Yang sementara dia itu punya keahlian, apa itu? Wa kana hadiyan mahiran bituruq. Dia ini adalah orang penunjuk jalan, penunjuk arah, mahir, ya. Orang yang punya keahlian dengan jalan-jalan yang ada ini, ya. Nah, enggak gampang di zaman itu, ya. Enggak ada kompas, ya. Enggak ada Google Map, ya. Nah, dan yang semisalnya enggak ada alat, ya, cuma tanda ini ada gunung, itu matahari begini. Cuma tanda alam yang ada, ya. Bahkan Rasul dan sahabatnya ini sampai menyewa, ya, orang yang ahli dalam hal ini. Nah. Barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Dan memang kalau enggak punya keahliannya mau kemana, bingung. Orang bingung itu, ya, bingung jalannya, enggak di alam seperti itu enggak ada manusia, ya. Nah, orang ketika bingung sudah enggak bisa menggunakan akal pikiran dengan sehat, dengan normal, dengan wajar, enggak bisa. panik yang ada, takut mati, kehausan, yang ini, yang itu, macam-macam sudah. Terhantui dengan berbagai macam kepanikan. Enggak tahu arah, ya. Nah. Barakallahu fikum. Walhasil ini keadaannya, ya, menyewa orang yang bernama Abdullah ini. Tayib, dan kemudian wa wa'adahu Jabal Thawrin ba'da salasi layalin. Kemudian keduanya, Rasulullah SAW dan sahabatnya ini berjanji pada keduanya, ya, berdua, mereka berdua berjanji, ya, kepada Abdullah ini untuk bertemu di Jabal Thawr, ya, bertemu di Jabal Thawr setelah 3 malam, ya. Nah, berjumpa di sana setelah 3 malam ini. Nah, ثم استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله اليومية حسب المعداد حسب المعتاد. نعم. Kemudian berjalannya Rasulullah SAW pada berbagai macam amalannya sehari-hari, ya, berbagai macam aktivitas sehari-hari sebagaimana kebiasaannya, ya. Tayyib. Hatta lam yash'ur ahadun bi annahu yas'idu lil hijrah. Ya. Sehingga tidak ada seorang pun juga yang menduga, ya, yang menduga bahwasanya beliau itu bersiap-siap untuk hijrah. Jadi beraktivitas normal, wajar-wajar juga, ya, sebagaimana orang-orang Quraisy tadi itu. Nah, agar enggak diketahui, ya, agar enggak tercium oleh orang-orang Quraisy, ya, bahwasanya beliau sedang melaksanakan persiapan hijrah. Auliya ayyi amrin akhar, ya. Atau juga dengan berbagai macam urusan yang lainnya, biasa saja, ya. Ittiqa'a mimma qarrathu Quraisyun, ya. Nah, untuk menjaga, ya, dari apa yang telah disepakati oleh orang Quraisy. Nah, untuk membunuh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah. Ini pun juga sebuah strategi, siasat, ya. Nah. Baik, qala rahimahullah ta'ala, wa kana min 'adati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yanama fi awailil lail, tidur di awal malam. Ya, ini kebiasaan Nabi tidur di awal malam, enggak sampai larut malam. Ya. Nah, ba'da sholatil isya, setelah sholat isya beliau tidur. Ya. Itu kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kemudian wa yakhruju fin nisfil akhir minal layli ilal masjidil haram. Ya, kemudian keluar, ya, bangun di pertengahan malam, ya, baik, ke Masjidil Haram. Ya. Nah, wa yusalli fihi salat tahajjud qiyamal lail. Kemudian salat di Masjidil Haram, salat tahajjud ataupun juga disebut dengan qiyamul lail. Nah. Jadi di malam itu, ya, di malam yang telah ditentukan itu, inilah beliau keluar tengah malam, ya. Nah, sehingga yang menginap, yang tidur di rumah beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Fa'ja'a Aliyan, ya, radhiyallahu anhu ala firasyhi tilkal lailah. Kemudian Rasulullah SAW mempersilahkan Ali untuk tidur, ya, di pembaringannya di malam tersebut, ya. Nah, ini pada waktu itu Ali bin Abi Thalib masih muda belia, ya. Nah, dan beliaulah, ya, termasuk yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda, ya. Nah. Sehingga pada malam itu Ali radhiyallahu taala anhu yang tidur di pembaringan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa akhbarahu bi annahu la yusibuhu makruhun. Dan Nabi ya, mengabarkan, menyampaikan kepada Ali, ya, bahwasanya tidak akan ada kejelekan yang menimpanya. Ya. Nah, walaupun ini kan jadi sasaran, ya. Nah, yang jadi target operasi kan Rasulullah SAW, ya. Tapi kemudian dengan siasat itu Ali yang dituju, yang disuruh untuk tidur di pembaringan Nabi SAW. Namun demikian, walaupun demikian keadaannya, ya, nggak akan terjadi apa-apa. Ya. Nah, tidak akan terjadi suatu musibah, ya, perkara yang jelek kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Falamma nama 'amatun nas, ya, ketika mayoritas manusia telah tidur, ya, wahada al-lail, dan malam sudah mulai tenang, ya. Nah, manusia sudah pada di rumahnya, sudah pada mulai tidur, ya, dan pun juga sudah sepi sehingga malam jadi tenang, ya, enggak ada orang. Ja'a al-muta'ammiruna sirran ila baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah al-muta'ammirun, ya, orang-orang yang bersekongkol ini, para pemuda ini, ya, secara rahasia, ya, dengan sembunyi-sembunyi datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, berapa orang jumlahnya? Ya? Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dalam keterangan yang lain 10 orang. Kurang lebih seperti itu. Nah. Nah, watawwaquhu, dan kemudian mereka ini mengepung, ya. Mengepung rumah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wara'u ala wara'u Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu naiman ala firasyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka melihat, ya, Ali bin Abi Thalib yang mereka menduga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah, ternyata itu yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib. Taib, dalam keadaan tidur di atas pembaringan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mutasajjian bi burdati al-hadrami min al-hadrami al-akhdar. Yang berselimutkan dengan burdah al-hadrami buatan Hadramut yang berwarna hijau, ya. Nah. Ya, mungkin bentuknya burdah ini, ya, seperti yang ada sekarang ini. Kalau bahannya enggak ngerti ana, wallahu a'lam bishawab. Biasanya memang demikian ciri khasnya, apa namanya, ahlul Hadramut, orang-orang Hadramut itu biasanya memang pakai burdah yang warna hijau, ya. Syal yang berwarna hijau itu. Nah, adapun dari daerah-daerah yang lain, ya, biasa dengan berbagai macam warna, ada yang putih, ada yang krem coklat, hitam dan seterusnya. Tapi kalau syal Hadramut ini, burdah Hadramut ini memiliki warna yang khusus ataupun juga ini apanya yang punya warna yang hijau, ya. Nah, seperti yang sekarang ada ini, ya. Yang sering kita lihat berwarna hijau itu kebiasaannya orang-orang Hadramut, ya. Nah, menggunakan syal tersebut lebih panjang dari yang biasanya dan cukup untuk jadi selimut, ya. Nah, jadi inilah selimut yang dipakai oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Selimut burdah buatan Hadramut, ya. Nah. Biasanya kalau di Yaman sana, ya, ini tadi orang-orang Hadramut ini yang suka pakai syal ataupun juga burdah yang berwarna hijau, ya. Yang sekarang pun juga banyak di Indonesia ini. Kalau ada orang Yaman pakai syal apa namanya yang warna hijau, ini orang Hadramut ini, ya. Nah, ciri khasnya, ya, selain nampak dari fisnya, ya, nah, dari wajahnya ataupun juga dari ngomongnya, gayanya memang nampak, ya, dan juga dari potongannya ini pakai syal ataupun juga burdahnya yang berwarna hijau ini, ciri khas, ya. Nah, itu yang dipakai Ali bin Abi Thalib, jadikan selimut, ya. Fadhannuhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengira Ali itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi alaihi wasallam. Terkecoh mereka dalam keadaan Rasul sudah keluar kecolongan, ya. Ini aja sudah kalah mereka, ya. Ini aja mereka sudah kalah. Bagaimanapun juga, ya, lembutnya rahasia mereka itu tetap kecolongan, ya. Nah, fadl muadzin. Qala rahimahullahu ta'ala fa khadhu yakhthaluna zahwa. Maka ketika mereka melihat Ali yang mereka sangka itu adalah Rasul SAW, maka mulailah mereka itu merasa senang, ya. Nah, sebentar lagi, ya, akan menangkap Rasul, itu anggapan mereka, ya. Sudah mulai senang mereka. Barakallahu fiik. Wa yarsudunahu, ya. Kemudian mereka pun juga mengintainya, ya, terus diintai, ya. Hatta idza qama wa kharaja yathbu alaihi. Sampai kemudian ketika nanti beliau bangun dan keluar, ya, mereka akan menyergapnya, ya. Nah, itu jadi mereka tinggal menunggu, ya, keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga dengan itu mereka dengan serta merta akan menyergap, menyerang Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, walhasil namun rencana mereka gagal, ya. Mereka sudah kecolongan, ya. Mereka sudah kehilangan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa kana hadza jawaba makrihim min Allah azza wa jalla. Yaqulu Allah ta'ala, ya. Dan ini adalah merupakan balasan, ya, makar mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah berfirman, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk. Nah, dan tatkala mereka, ya, orang-orang musyrik ini berbuat makar kepadamu, ya, orang-orang kafir ini berbuat makar kepada engkau, liyuthbituk, ya, untuk menangkapmu, hendak menangkapmu, ya, aw yaqtuluk, atau juga akan membunuhmu, ya, au yukhrijuk, atau juga akan mengeluarkanmu, mengusirmu, ya. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka punya makar dan Allah pun juga punya makar. Makar Allah ini sebagai bentuk balasan terhadap orang-orang yang berbuat makar, ya. Nah, Allah punya sifat makar. Allah punya sifat makar apa tidak? Siapa yang bisa menjawab? Pak Nur, Abu Hisham, Allah punya sifat makar apa tidak? Makar ini jelek apa bagus? Hah? Masa? Sifat makar loh, makar ini kan, ya, maknanya jelek gitu kan. Iya. Kalau makar kepada ulil amri itu yang jelek. Allah musta'an. Naam. Allah musta'an. Naam barakallahu fiik. Termasuk masalah akidah, sifat-sifat Allah, ya, yaitu bahwasanya Allah punya sifat makar. Tapi makar Allah ini kepada orang yang pantas, ya, untuk dimakari, pada orang-orang kafir atau juga orang-orang zalim. Nah, sebagai bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fiik. Pembahasan panjang lebar dan rinci masalah ini, ya, bahwasanya Allah punya sifat makar, tapi tidak mutlak demikian, ya, tapi kepada orang yang berhak untuk mendapatkan makar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seperti ini, ya, di antaranya kepada orang-orang kafir yang punya makar kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Baik, walhasil kembali di sini pada ayat wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang berbuat makar. Nah, mereka punya rencana yang halus, lembut, rahasia, ya, dan Allah sebaik-baik pembalas makar tersebut. Nah, demikian pula kita pun juga hendaknya berlindung dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, jangan sampai menjadi istidraj untuk kita. Waliyatubillah. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak memanfaatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu musta'an. Sampai di sini insyaallah taala daris kita di malam hari ini, walhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.